Tafadhal dibaca di sini ya, syarahnya di sini ya. Tafadhal baca Mas Bowo. وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف وهو أخذها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وفي فصل كلام الله عز وجل الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف يشاء كيف شاء سبحانه ومتى شاء. فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة متى شاء سبحانه وتعالى يتكلم فإنه يتكلم. نعم. Terus lanjut sini. Ozi. Wa kalamullahi qadimun naumi mithlu sa'iri sifati hadithul ahadi, yakni sifatul kalami min haythu hiya qadimatun. Fallahu mazala yatakallamu li'annahu subhanahu bikalamihi qadimun azaliyun la bidayata lahu subhanahu wa ta'ala wa la bidayata li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahadil kalami fa innaha tatajaddadu wa tahduthu syai'an fa syai'an yatakallamu mata sya'a subhanahu kasairi sifatihi al-fi'liyati. Wahada huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaati wal ayatu wal ahadithu fi hada kathiratun sayuridul musannifu rahimahullahu jumlatan minha walam yukhalif fi sifatil kalami illa al-jahmiyati. Jahmiyatu fa'il yukhalif illa al-jahmiyati. Waman syaraba mashrabahum minal waman syariba mashrabahum minal farqid dhalati. Taib Minal firq idzallati. Jaman tadi firqah. Taib, barakallahu fiik. Ya, berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, lama takallama an ba'di sifat, maka tatkala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala telah berbicara, membahas tentang sebagian sifat fi masabaqa, dari pembahasan sebelumnya, afrada sifat al-kalam bifaslin khasin, maka beliau membuat pembahasan tersendiri tentang sifat kalam dengan pasal yang khusus. Ya, wadhalika, kenapa demikian? Yang demikian itu li ahamiyati hadhil mas'alati, karena urgensinya permasalahan ini. Wa kathratima waqa'a fiha minad dalali wal inhirafi, dan juga karena kerap kali terjadi kesesatan, inhiraf, penyimpangan fiha di dalam permasalahan. Ya, dari kalangan ahli bid'ah, mereka banyak terjerumus ke dalam bid'ah mereka, yaitu di permasalahan ini. Wa huwa afradaha, maka beliau membuat pembahasan ini secara tersendiri bi faslin amma qablaha li ahammiyatiha, dengan pasal tersendiri dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita bahas waktu kemarin itu isbat sifat wajah, isbat sifat tangan berbarengan di satu pasal. Kalau ini tersendiri. Kenapa demikian? Karena urgensinya. Walikatsati ma waqa'a fiha minal khilafi, dan juga karena kerap kali terjadi ya al-khilaf, perselisihan pendapat di antara hal ini. Bahkan di antara kelompok dari kalangan ahlul Islam yang menetapkan sifat kalam, Baik, mereka berbeda dengan kalangan Mu'tazilah maupun Jahmiyah yang menolak sifat kalam. Semisal Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka mengisbat sifat kalam. Ternyata berbeda penerapan dari apa yang mereka tetapkan dari sifat kalam dengan apa yang kita tetapkan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sifat kalam. Perbedaannya sangat mendasar. Oleh karena itulah Al-Imam An-Nawawi yang katanya digadang-gadang sebagai seorang ulama Asy'ariyah ternyata berbeda dengan Asy'ariyah dalam hal ini. Bahkan Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria, Al-Imam An-Nawawi mengecam keras sikap Asy'ariyah yang menafikan dari sifat kalam adanya huruf dan suara. Nah, Asy'ariyah sebagaimana dalam konsensus madhab mereka menafikan adanya sifat dari kalam, dinafikan namanya huruf dan suara. Mereka menetapkan sifat kalam tersebut adalah kalam nafsi. Kalam nafsi yaitu kalam yang qadim dahulu baik dari jenisnya maupun satuannya, yang mereka katakan la yatajaddad, yang tidak lagi berulang-ulang. Jadi semua kalam Allah qadim. Jadi apa yang Allah firmankan kepada Jibril, kepada Adam, kepada Musa, kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, kepada hamba di hari kiamat kelak dan seterusnya, itu semuanya kalam nafsi, kalam batin. Ya, nanti kita akan urai di sini, yang akan juga diurai oleh Syekh. Di sini ada penerapannya sendiri di halaman 99, wa kalamullahi biharfin wa sautin wa masmu'in. Ya, ini kalam biharfin wa sautin masmu'. Ini ada pembahasan tersendiri, nanti kita akan tambahkan insyaallah taala. Tapi berikutnya lagi. Wa sifatul kalam, wa sifatul kalam lillah kasairi sifat. Maka sifat kalam bagi Allah itu seperti sifat-sifat yang lainnya. Maka kita tetapkan ya, bila tahrif, bila ta'til, bila tashbih, bila takyif. Ya, Allahu mausufun jalla wa ala bi annahu yatakallamu kaifa syaa subhanahu wa mata syaa. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati bahwa Dia Allah berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki dan kapan saja Allah kehendaki. Namun perlu diperhatikan, kalau dari pembahasan Syekh Shalal Fauzan ini seolah-olah sifat kalam ini adalah berarti sifat apa? Kaifa syaa wa mata syaa. Berarti sifat apa nih? Fi'liyah wa dzatiyah. Fi'liyah. Namun sejatinya para ulama menyatakan sifat kalam itu sifat tergantung bi'tibar apa? Dari tinjauan mana? Sifat kalam itu kalau ditinjau dari kalam Allah ya tajaddad, dia terus continue, maka dia sifat fi'liyah. Namun kalau Allah tidak bisu, Allah berbicara, Allah punya sifat kalam, maka ini adalah sifat fi'liyah, yang sifat kalam tersebut tidak lepas dari zat Allah. Maka sifat kalam dua, ya, sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Paham gak sini? Beda sama sifat ulu dan istiwa. Kalau ulu dzatiyah, istiwa fi'liyah. Nah, kalau kalam dzatiyah dan fi'liyah. Paham gak sini? Ah, mana Pak Eko? Oh, siapa kamu? Nah. Wa kalamullahi qadimun naw'. Nah, kalamullah qadimun naw'. Ya. Qadim, naw'nya, naw' itu bahasa kita apa jenisnya? Jenisnya itu qadim dahulu. Jenisnya. Ya, mithlu sa'iri sifat. Ya, seperti sifat-sifat yang lainnya. Namun hadisul ahadi. Namun hadisul ahadi, yaitu ahadnya apa ya bahasa kita? Satuan-satuannya hadis itu baru. Ya. Makanya disebutkan oleh para ulama ia tajaddad. Ini beda dengan Asy'ariyah yang menyatakan tidak. Ya. Tidak terperbaharui, tidak terus, tidak continue. Kalau Allah hanya qadim saja. Baik ahadnya maupun naunya. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan qadim nau. Adapun ahadnya hadis baru. Nanti Allah berbicara di hari kiamat kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad irfa ra'sak wa qul tusma wa sal tu'ta wasfa tusyaffa. Itu sudah belum? Sudah belum? Sudah terjadi belum? Belum terjadi. Berarti nanti di hari kiamat hadis. Paham enggak antum sini? Allah sepertiga malam terakhir nanti malam turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia kemudian Allah berfirman, ya, man yas'aluni fa'utiyalahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Ya. Wa man yas'aluni, ya, siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalahu, aku akan kabulkan. Wa man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ya. Wa man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyalahu, saya akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Nanti seperti kalimat terakhir. Sudah belum? Nah, ini namanya hadis. Ini namanya apa? Ahad, satuannya. Namun jenisnya, nau'nya itu qadim, dahulu, seperti dahulu. Ngerti, guys? Ya. Baik. Yani sifatul kalami min haitsu hiya qadimatun. Sifat kalam dari sisi sifat kalam tersebut dia qadimah. Fa Allahu ma zala yatakallamu, Allah senantiasa yatakallam, berbicara, berfirman. Li'annahu subhana bi kalamihi qadimun azali la bidayata lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya tersebut qadim, dahulu. Azali, azali itu ya diterjemahkan di setelahnya la bidayata lahu, yang tidak ada awal mulanya. Kalau abadi yang la nihayata lahu, tidak ada endingnya. Ya. Kalau azali la bidayata lahu, tidak ada awalnya. Paham enggak di sini? Ya. Hai barakallahu fiik. Wala bidayata li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa amal ahad, dan juga tidak ada awal bagi nama-nama dan sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Wa amal ahadu al-kalami, adapun satuan kalamullah, fa innaha tatajaddadu. Nah, ini tatajaddad, baru tahdus, baru muncul. Syai'an fa syai'an, satu persatu. Yatakallamu mata syaa subhanahu wa ta'ala kasa'ir sifatil fi'liyah. Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki seperti sifat fi'liyah yang lainnya. Wa hadha huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Inilah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Wal ayatu wal ahaditsu fi hadha katsiratun. Ayat maupun hadis dalam hal ini sangat banyak. Sayuridu al-musannibu, musannif yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi, akan membawakan jumlah dan minha, sejumlah darinya. Walam yukhalif fi sifatil kalami ilal jahmiyatu, dan tidak ada yang menyelisihi terkait sifat kalam ini kecuali jahmiyah. Hatta asyairah menetapkan sifat kalam. Wa man syariba masyrabahum, dan siapa saja yang minum dari tempat minum mereka, artinya siapa saja yang mengadopsi pemikiran mereka, ya, minal firaq, dari kelompok-kelompok ad-dalah yang sesat. Saya dipahami sini, ya. Tabarakallahu fikum. Nah, kita baca berikutnya. Ya. Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala. Inna allaha Al-Jahmiyatu, Pak. Al-Jahmiyatu yaquluna inna allaha la yatakallamu wa innama khalaqal kalami. Khalaqal kalama fi ghairihi, imma fi Jibrila wa imma fi Muhammadin. Wa idhafatul kalami ila Allahi min idhafatil makhluki ila makhlukihi, ila khaliqihi, ila khaliqihi. Falillahi jalla wa'ala, fallahu, fallahu jalla wa'ala, la yusafu, la yusafu indahum bil kalami abadan. Wa innama alladhi yatakallamu makhlukun khalaqallahu al-kalama fihi, imma Jibrila, imma Jibrilu, wa imma Muhammadun. Hada al-Mu'um. Wa hada aydan madhabul mu'tazilati. Fa madhabul mu'tazilati wal jahmiyati sawa'un, yanfuna al-kalama anillahi wa yakununa inna kalamallahi makhlukun. Al-Asy'ariyatu aradu an yajma'u bainal mutanaqidati faqalu inna allaha mawsufun bil kalami an-nafsi faqat, kalamuhu fi nafsihi faqat. walam yatakallam bi harfin yusma'u wala bi sautin yusma'u fa inna ma huwa kalamu nafsi ghairi ghairu ain. Ah, itu huruf ain, huruf bukan huruf ghain. Berarti inna ma huwa kalamu nafsi abara abara abara anhu jibrila jibrilu fa'il ra abara abara anhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahada al-Qur'an inda al-Asha'iri huwa ibaratun an kalamillahi abara bihi Jibril aw abara bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anil ma'na nafsi al-qadimi al-qaimi al-qadimi qaimi al-qaimi bidatillahi fa ma'na al-Qur'ani min 'indillahi wa ammal alfa wa amma alfa zuhu fa hiya min indil makhluqi. Nah, baik. Ah, berikutnya. Tafadhal dibaca sih. Bihar. Fahum jama'u bainal mutanaqidati ja'alu al-Qur'ana makhluqan wa ghayra makhluqin. Makhluqun min haythu al-lafzi wal hurufi. Min haythu al-lafzu wal hurufu. Wa ghayru makhluqin min haythu al-ma'na. Wa hadha batilun wa tanaqidun. Wa tanaqidun. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yaquluna al-Qur'an kalamullahi lafzuhu wa ma'nuhu wa ma'nahu. Laysa kalamullahi al-hurufa duna al-ma'ani. Wal ma'ani duna al-hurufi. Fal Qur'an huwa kalamullahi lafzuhu wa ma'nahu. Takallama Allahu bihi haqiqatan. Sami'ahu Jibril wa ballaghahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a Musa alaihi salam kalamullahi. Wa kallama Allahu Musa takliman min ghairi wasiqatin. ولهذا خص موسى بأنه كريم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام. فموسى اختص من بين الرسل لأنه كريم الله. كلمه ربه تكريما من غير واسطة وسمع موسى كلامه. طيب dari mana bacanya? والجهميه يقولون. Orang-orang Jahmiyah mereka berkata innallaha la yatakallam. Allah tidak berbicara. Innallaha la yatakallam inna ma khalaqal kalama bi ghairi. Namun Allah menciptakan kalam pada selain Allah. Ya, jadi Jahmiyah ini Mu'tazilah juga begini. Imma fi Jibril, ya, apakah Jibril wa imma fi Muhammadin. Ya, atau pada Muhammad. Jadi gini. Allah berfirman kepada Jibril tentang Al-Qur'an. Misalkan satu surat gitu. Surah misalkan Al-Ikhlas. Nah, kemudian tanpa huruf tanpa suara. Langsung terpatri di kalbunya Jibril. Ini kalam nafsi yang qaim. Terpatri di kalbunya Jibril, kemudian Jibril abbara anhu, mengungkapkannya apa yang terpatri di kalbunya dari firman Allah ke dalam bentuk lafaz dan suara yang memiliki huruf. Maka ketika sudah terbentuk lafaz suara yang ada huruf susunannya, itu kata mereka itu makhluk. Kenapa? Karena diciptakan Jibril. Ini seperti mazhab Asy'ariyah juga. Ketika Asy'ariyah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an tanpa huruf tanpa suara. Ya, karena itu mereka menyatakan yang kalamullah bukan makhluk, tapi yang saya lafadzkan makhluk. Ini sebenarnya sama seperti pernyataan Mu'tazilah. Bahkan kata Imam Ahmad lafdhiyun, ini kalangan lafdhi namanya. Ya, kaum lafziyun itu lebih jelek daripada Mu'tazilah yang secara sharohah terang-terangan menyatakan Quran kalamullah. Nah ini mazhab Asy'ariyah masih diadopsi oleh semua Asy'ariyah sampai hari ini. Ya, yang mengingkari diantara ulama adalah Imam Malik yang digadang-gadang sebagai tokoh mereka. Afwan, bukan Imam Malik, Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi mencela pendapat Asy'ariyah ini. Tabarakallahu bikum. Nah, kalau Asy'ariyah menyatakan Al-Qur'an kalamullah, tapi yang saya lafadzkan adalah makhluk. Ahlus Sunnah gimana? Ahlus Sunnah menyatakan Al-Qur'an kalamullah. Yang saya lafadzkan memang suara saya makhluk. Tetapi ketika saya melafadzkan Al-Qur'an, berarti saya melafadzkan kalamullah. Paham sini ya? Tulisan saya makhluk. Pulpen saya, tintanya makhluk, kertasnya makhluk. Tangan saya makhluk. Namun ketika saya menulis Al-Qur'an, jadi satu surat itu yang saya tulis adalah kalamullah. Kalau Asy'ariyah enggak. Apalagi Mu'tazilah enggak usah ditanya. Nah, paham enggak sini? Dan Asy'ariyah kebingungan. Ketika mereka mendapati firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila seorang musyrik minta suaka perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka berikanlah dia perlindungan. Tempatkan dia di negeri kaum muslimin, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia nanti mendengar kalam Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, untuk membantah kaum lafziyun ini, mimman yasma', dari mana dia dengar? Si musyrik yang di ada di negeri kaum muslimin, karena diberikan perlindungan oleh kaum muslimin, berada di tengah-tengah kaum muslimin, yang Allah firmankan hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah, mimman yasma', dari mana didengar? Hah? Dari mana? Dari tilawahnya kaum muslimin, dari qiraah Qur'annya kaum muslimin. Habis ini ya, bukannya si tawanan musyrik tadi atau si musyrik yang minta suaka tadi berada di tengah kaum muslimin dengar kalam nafsi. Hah? Gimana ceritanya? Barakallahu fiik. Maka ayat ini Asy'ariyah kebingungan kalau mengomentari ayat ini. Makanya kalau kita baca syarah-syarah atau tafsir dari penulis Asy'ariyah, mereka pasti kebingungan di ayat ini. Ya, kebingungan mereka di ayat ini. Silakan buka tafsir-tafsir dari kalangan Asy'ariyah. Mereka kebingungan. Apa yang mereka lakukan di sini? Tabarakallahu fikum. Idafatul kalam, kalau disebutkan kalamullah ilallah, penyandaran kalam kepada Allah, min idafatil makhluk ila khaliqihi. Itu seperti idafah makhluk kepada penciptanya. Jadi kalamullah, kalam makhluk, makhluknya Allah. Kata mereka begitu. Kalau disebutkan hatta yasma'a kalamullah, hatta yasma'a kalamullah. Kalau Mu'tazilah langsung menyatakan, dan Jahmiyah, ya mendengar Quran, itu kan Quran kalamullah. Nah Asy'ariyah ini yang bingung. Dan Maturidiyah, kalau Asy'ariyah menyatakan Quran itu adalah ibarah an kalamillah. Kalau Maturidiyah menyatakan, atau bukan Maturidiyah, apa Qullabiyah menyatakan Al-Quran adalah hikayat an kalamillah. Yang satu hikayat, yang satu ibarah. Nah mereka, permasalahannya mereka menetapkan Quran kalamullah. Nah ketika mereka mendengar lafadznya, mereka akan kebingungan. Dikatakan, oh itu suaranya makhluk. Hurufnya makhluk, suaranya makhluk. Kalam Allah kalam nafsi, dahulu. La yatajaddad, wa la yatajazza, tidak berbagi, tidak terbagi, tidak ada lagi terperbaharui. Ya, wala yahdus, tidak baru, kata mereka. Tabarakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena kata mereka, kalau kalamullah ada suara. Ya, ada suara, nanti seperti makhluk. Karena yang namanya suara itu pasti keluar dari sesuatu, kalau tenggorokan, lisan, mulut, segala macam. Dan mereka udah tasbih duluan. Mukadimahnya itu tasbih. Ya. Memangnya mesti apa suara itu mesti keluar dari sesuatu? Memang ada. Batu kirim salam ke Rasulullah. Pohon salam ke Rasulullah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua bertasbih kepada Allah yang di langit dan di bumi. Ya, nanti tangan, kaki semua bersaksi semua. Ya. Memangnya mesti ada tenggorokan, mesti ada lisan. Nah, ini mereka sudah seperti itu. Ya, di buku-buku tafsir Asy'ariyah ketika mereka membahas tafsir ayat tadi, hatta yasma kalamullah, mereka muter-muter, ya. Maksudnya ini, maksudnya itu, karena kalau ditetapkan ini huruf dan suara nanti seperti makhluk, berarti nanti butuh tenggorokan, butuh lisan, butuh rongga, butuh mulut, butuh apa. Ya. Mimbar di masa Rasulullah, mimbar pertama itu dari kayu. Ketika diganti, kayu ini nangis. Terdengar oleh Rasulullah SAW. Kalau nangis berarti ada suara gak? Ada suara gak? Ada. Punya mulut gak kayu? Gak ada. Ya gak mesti punya mulut. Gak mesti punya tenggorokan. Gak mesti seperti kita ini. Ya. Rasulullah SAW lewat pohon batu. Mengucapkan salam kepada Rasulullah. Terdengar? Terdengar. Kau dari mana? Memang Rasul kalam nafsi juga. Terdengar. Taibar kalau begitu. Bisa paham di sini? Nah. Ya. Mana lagi tadi? Fallahu jalla wa ala la yusafu indahum bil kalami abada. Allah Azza wa Jal menurut mereka tidak boleh disifati dengan kalam selama-lamanya. Menurut Jahmiyah. Wa innamal ladhi yatakallamu makhluqun, yang berbicara itu adalah makhluk. Khalaqallahu al-kalama fihi, yang Allah menciptakan kalam pada makhluk. Ada apakah pada Jibril atau Muhammad? Hada kalamu. Ini pendapat mereka ke Jahmiyah. Wa hada aidan madhhabul Mu'tazilah. Ini juga madhab Mu'tazilah. Fa madhhabul Mu'tazilati wal Jahmiyati sawa'un. Madhab Jahmiyah dan Mu'tazilah ini sama dalam hal ini. Yaitu apa? Yanfun al-kalam anillah, yaitu menafikan, mengingkari sifat kalam dari Allah. Yaqulun inna kalamullahi makhlukun. Mereka berkata sesungguhnya kalam Allah itu makhluk. Berikutnya ala syairah. Aradu ayyajma'u bainal mutanaqidati. Mereka hendak menggabungkan dua hal yang saling kontradiktif. Faqalu, mereka berkata, innallaha mausuhun bil kalami nafsi faqat. Allah hanya disifati dengan sifat kalam nafsi saja. Kalam nafsi, kalam Allah yang tidak terdengar. Tanpa huruf, tanpa suara. Ya, jadi kalam nafsi. Ketika Allah berbicara, berfirman kepada Adam, itu sudah terpatri di kalbunya Adam. Apa yang Allah hendak firmankan. Apa yang Allah firmankan di Adam sudah tahu. Tanpa huruf, tanpa suara. Ya, barakallahu fikum. Ini ngaco ya. Wa kalamuhu fi nafsihi faqat, maka firman Allah itu hanya di diri Allah saja. Wa lam yatakallam bi harfin yusma'u, Allah tidak berbicara dengan sebuah huruf yang didengar. Wa la bi sautin yusma'u, tidak dengan suara yang dapat didengar. Wa innama huwa kalamu nafsi abdara anhu Jibrilu au abdara anhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya kalam nafsi yang diungkapkan oleh Jibril atau Muhammad alaihi ma assalatu wassalam. Wahada al-Qur'anu indal asyairati huwa ibaratun an kalamillahi abdara bihi Jibril. Maka Qur'an menurut asyairah itu adalah ungkapan dari kalam Allah yang diungkapkan oleh Jibril, atau ungkapan yang diungkapkan oleh Muhammad SAW. Anil makna an-nafsi, dari makna nafsi, makna yang batin, al-qa'im, yang ada bidatilah pada zat Allah. Fa makna al-Qur'an min indillah. Ya. Amal alfaduhu fahuwa min indil makhluk. Ya. Maka maknanya Quran itu memang dari Allah. Adapun lafad-lafadnya itu dari sisi makhluk. Ini keyakinan siapa? Asy'ariyah. Fahum jama'u bainal mutanaqidati. Maka mereka menggabungkan dua hal yang saling kontradiksi. Ja'alu al-Qur'ana makhlukan wa ghaira makhlukin. Mereka menjadikan Quran itu makhluk dan bukan makhluk. Makhlukun min haithul lafdu wal huruf. Ya, makhluk itu dari sisi apa? Lafaz dan huruf, kata mereka. Karena kalau Allah tanpa huruf, jadi kalau ketika ada huruf itu makhluk. Wa ghairu makhluqin min haitsul ma'na, dan mereka menyatakan Al-Qur'an bukan kalam Allah, bukan makhluk. Kalam Allah dari sisi apa? Dari sisi makna. Nah, barakallahu fiik. Wa hadza batilun tanaqudun. Maka inilah kebatilannya, kontradiksi. Wa ahlus sunnati wal jamaah yaqulun, Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kalamullah lafdhuhu wa ma'nahu. Al-Qur'an kalamullah lafdhuhu wa ma'nahu. Al-Qur'an adalah kalamullah, lafaz maupun maknanya. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Ya, bukanlah kalamullah disebut huruf tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf, ataupun makna tanpa huruf. Al-Qur'an huwa kalamullahi lafdhuhu wa ma'nahu. Maka kalau Al-Qur'an adalah kalamullah lafaz maupun ya maknanya. Takallamallahu bihi haqiqatan. Allah berbicara dengannya dengan Al-Qur'an secara hakiki. Ya, Jibril ballaghahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a Musa kalamullahi wa kallamallahu Musa taklima min ghairi wasitatin. Maka Musa mendengar kalamullah dan Allah wa kallamahu Allah Musa taklima, dan Allah mengajak bicara pada Musa min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara. Walihada khussa Musa, oleh karena itulah Musa dijadikan spesial bi annahu kalimullah, bahwa beliau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallamallah. Di antara mereka para rasul yang kami lebihkan mereka sebagiannya di antara sebagian yang lain, ya, dan di antara mereka ada yang Allah bicara kepadanya. Wa huwa Musa, yaitu Musa, maka Musa ukhtussa, beliau dikhususkan min bainir rusul, di antara para rasul yang lain, bi annahu kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Kallamahu rabbuhu takliman, yang Rabbnya berbicara kepadanya dalam rangka memuliakannya. Kallamahu rabbuhu takliman, yang Rabbnya berbicara kepadanya dengan sebenarnya pembicaraan. Taukid di sini memberikan faedah maf'ul mutlak memberikan faedah taukid. Min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara. Sami'a Musa kalamahu, Musa mendengar kalamnya. Baik, tafadhal dibaca berikutnya. Ya. Di matan berikutnya, tafadhal. Harga. Ibadahu. Lihat di matan, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Di antara sifat Allah, Allah berbicara dengan kalam yang qadim. Terus baca lagi harga, qauluhu. Demikian pula Allah Jalla wa'ala yukallimu ibadahu yawmal qiyamah. Allah akan mengajak hamba-hambanya berbicara pada hari kiamat kelak. Yukallimu, ya, Allah akan berbicara ahlal jannah, kepada penduduk surga. Wa yusallimu alaihim, dan Allah akan mengucapkan salam kepada mereka. ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه. Dan mereka ahlul jannah akan menjawab salam Allah ya, dengan kalam yang mereka mendengarnya. Wa yarawnahu ayanan, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bi absarihim, dengan penglihatan mereka. Kama yarawnal qamara, sebagaimana mereka melihat bulan. Lailatul badri, di malam purnama. Wa kama yarudduna asyamsa sahwan, sebagaimana mereka yarawna, sebagaimana mereka melihat matahari cerah. Laisa fiha sahab, yang tidak ada mendung di situ. Yukallimuhum wa yusallimu alaihim, maka Allah berbicara kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Yasma'una kalamullah kalamahu, dan mereka mendengar kalam Allah. Wa yurudduna alaihi salam, dan mereka menjawab ya salam Allah. Allahu jalla wa ala takallama wa yatakallamu idza syaa, maka Allah jalla wa ala berbicara ya kapan saja Allah kehendaki. Bi kalamin hakiki, dengan kalam yang hakiki. Lafdhuhu wa ma'nahu, baik secara lafaz maupun makna. Ai kaifa yatakallamu fa hadza la na'lamuhu hadza wa la ya'lamuhu illa Allah, maka hal ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah Allah. Nah, falaysa kalamuhu kakalamin makhluk, maka bukanlah kalam Allah seperti kalam makhluk. Ma naqulu innahu yatakallamu kama takallama al-makhluk, kita tidak menyatakan Allah berbicara seperti bicaranya makhluk. Bal naqul, bahkan kita menyatakan innahu yatakallamu kama syaa wa kaifa yasha', Allah berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki dan sebagaimana yang kaifa, bagaikan tata cara yang Allah kehendaki. Wala ya'lamu kaifiyata kalamihi, tidak ada yang mengetahui bagaimana tata cara kalam Allah illahu, kecuali Allah. Kasair sifati, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Ya, sifat ini ghairu ma'qul. Kemudian mana lagi? Timatan wa min sifatillah taala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Di antara sifat Allah, Allah berbicara dengan kalam yang qadim, yang dahulu. Ya. Qauluhu kalamun qadim, qadimun nau, yaitu jenisnya saja yang qadim. Yang dahulu. La yuqal qadimun mutlaqan, hakata. Tidak boleh dikatakan qadim secara mutlak. Wa innama huwa qadimun nau. Namun kalau boleh dikatakan dengan qadim, qadim nau, jenisnya saja yang lampau. Hadisun al-ahad. Ya, dia baru satuannya. Ya'ni min jinsil kalami qadim. Yaitu dari sisi jenis kalam, dia maka dia qadim. Wa amma anwa'uhu, adapun jenis-jenisnya, tajajjadu wa tahaddatsu matasya'a. Maka dia tatahaddas, ya, tercipta baru, ya, kemudian tahdusu baru matasya' kapan saja Allah kehendaki. Ya, cukup dulu ya, kita siap-siap zuhur, nanti habis zuhur kita lanjut lagi insyaallah. Subhanallah bihamdika syukra ila ladzi. Mantap. Belum mau bingung.